Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله تعالى kita akan kembali melanjutkan qiraatuna pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Masadir Al-Asilah karya Dr. Mahdi Rasulullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan yang baru setelah kita panjang lebar membahas tentang metode yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Ya. Beliau Bismillah menyebutkan ada 15 metode yang disebutkan masing-masingnya dengan dalil ya, kita Rasulullah yang menunjukkan upaya-upaya orang-orang musyrikin dalam rangka menghambat dakwah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajmain. Dan pembahasan pada hari ini yaitu al-mabhas ar-rabi wal isyur, pembahasan 24, yaitu makan istiqa'ir Rasul alaihi salatu wassalam bil muslimin, tempat pertemuan Rasul alaihi salatu wassalam dengan orang-orang kaum muslimin di Mekah. Ya. Kata muallif hafizahullah, kana Rasul alaihi salatu wassalam yalqati sirran bidahilin fil Islam. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam bertemu dengan orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Arab ya, secara diam-diam. Mengapa? Karena kalau secara terang-terangan itu dibunuh, disiksa, dihina, dicela, semua dan lain sebagainya. Dan tidak akan mereka memberikan celah untuk kaum muslimin berkumpul. Baik itu dalam rangka hanya sekedar berbincang, berbicara, bertemu, apalagi untuk ibadah. Nah, sehingga Rasulullah SAW mencari tempat di mana mereka, beliau dan para sahabatnya bisa berkumpul, bertemu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun, dan juga menaikkan ibadah. Maka Rasulullah SAW mencari tempat untuk bertemu, tapi secara diam-diam, supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Kata muallif, liu'allimahum ma yanzilu bihil wahya min ta'alimid din, untuk mengajari mereka apa yang turun dari wahyu, dari ta'alimid din, fondasi-fondasi agama. Wa fi sanatil khamisati min ibtida'id da'wah ikhtara Rasul alaihi salatu wassalam manzila ahadil muslimin, pada tahun kelima hijriah, pada tahun kelima sebelum hijrah, yakni tahun kelima setelah Rasul alaihi salatu wassalam memulai dakwah, Rasul alaihi salatu wassalam memilih rumah salah satu dari kaum muslimin, wahuwa al-Arqam ibnu Abil Arqam, rumahnya Al-Arqam bin Abul Arqam. yaitu rumah yang dikenal sekarang dengan Dar Khayduron, ya, dekat Bukit Sofa. Liatalah ko awliyal tati biakbari adadin minhum, dalam rangka untuk bertemu dengan mayoritas kaum muslimin ketika itu. Wahafazu ala jismani sirriyati hadzal makan, dan mereka saling menjaga satu dengan yang lainnya rahasia tempat tersebut. Li'anna 'amata ash-shahabah kanu yukhuna islamahum, karena mayoritas sahabat ketika itu menyembunyikan keislamannya. Ya. Orang-orang musyrikin sebagian mereka tidak tahu kalau ternyata fulan ini adalah kaum muslimin atau sudah masuk Islam. Nah, dan ini banyak, ya. Karena khawatir kalau misalkan menampakkan keislamannya akan disiksa, ya. Dicela, dipukuli, diinjak, ya. Bahkan dibunuh. Nah, sehingga mereka memilih untuk menyembunyikan keislaman. Walidha fa minal hikmati itba'u sirriyah lima fiha min salihil muslim min salihin lil muslimin wal islam. Ya. Maka dari itu menumpukan hikmah, ya, dalam dakwah dan menyembunyikan atau menyimpan rahasia, ya, tersebut, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin dan kemaslahatan bagi Islam itu sendiri. Amma limadha ikhtara Rasul alaihi salatu wassalam Darul Arqam bidzat? Mengapa Rasul alaihi salatu wassalam memilih rumahnya Al-Arqam? Kan banyak rumah yang lain. Ajaba an hadha su'al istintajan al-Mubarakuri. Di antara ulama Masyair yang menjawab tentang pertanyaan ini yaitu Al-Mubarakuri dalam kitabnya yang masyhur Ar-Rahiq Al-Maktub. Nah, beliau berkata di halaman 49, faqala li anna al-arqama lam yakun ma'rufan bi islami. Alasan mengapa Rasul memilih Al-Arqam bin Abil Arqam, karena Al-Arqam tidak dikenal keislamannya. Orang-orang musyrikin menyangka dia ya masih musyrik, tidak dikenal keislaman. Walianahu min bani Makhzum. Alasan kedua, karena Al-Arqam dari bani Makhzum. Mengapa bani Makhzum dijadikan alasan? Li'annahu min bani Makhzum allati tahmilu liwa'at tanafusi wal harbi didda bani Hashim. Karena bani Makhzum merupakan kabilah yang memegang bendera pertempuran, ya, pikaian untuk melawan Bani Hasyim. Dan Bani Hasyim siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam. Ya. Maka id yastaba'id ayyaktabi ar-rasul fi qalbil adu. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya mereka walaupun sama-sama musyrikin, ya, kulubuhum syatta. Jadi mereka terpecah berai, tidak bersatu, ya, saling bertikai satu sama lain, ya, satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Dan Bani Makhzum memiliki pertikaian, ya, dengan Bani Hasyim. Maka Rasul memilih rumahnya Al-Arqam karena dari Bani Makhzum, sehingga orang mengira tidak mungkin loh Rasul alaihissalatu wassalam bersembunyi di rumahnya musuh, ya, nggak mungkin. Wali annahu, dan juga alasan selanjutnya, li annahu kana fatan saghiran indama aslam, karena Al-Arqam ibn Abi Arqam masuk Islam pada waktu kecil, umurnya masih remaja, fi hududi 16 sanah, yaitu sekitar umur 16 tahun, ya, mencari, berpikir, ya, merenungi, ya, melihat dengan jelas bahwasanya Islam adalah agama yang benar, hingga masuk Islam. Ya. Namun kita umur 16 lagi di mana? Ya. sedang memikirkan bagaimana top up Shopify gitu ya, untuk beli skin. Ya. Nah, adapun mereka, para sahabat, mereka memilih untuk mencari bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Baik. Nah, إذ إنه بهذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة. Yang mana ketika itu ya, dalam kondisi seperti itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka fokusnya kepada rumah orang-orang pemuka di kalangan para sahabat. Rumahnya Abu Bakar, rumahnya Utsman, ya, dan lain-lain. Ya, mereka fokusnya ke situ. Tidak mungkin bersembunyi di rumahnya anak kecil, gitu. Tidak mungkin bersembunyi di rumahnya musuh, gitu. Nah, maka orang-orang musyrikin mereka mikirnya kaum muslimin berkumpul di rumahnya Abu Bakar, di rumahnya Utsman, atau di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga fokusnya ke situ. Nah, hingga rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam tidak menjadi sorotan publik. Wa yalhaz anna daral arqam kana qurbas safa. Sisi lain lagi ada alasan yang lainnya bahwasanya rumahnya Al-Arqam ini dekat dengan bukit Safa. Ya. Wa hiya mantiqatun tashaddu fiha harakatun nas bi suratin tabi'iyyah. Yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang selalu ramai orang lalu lalang. Ya. Secara naluri dia biasa orang melakukan kegiatan di sana. Mimma yas'ubu ma'ahu idraka wujudi harakatin khasatin bi unatin tajtami'u wa tanfudu bi hadhihi ad-dar. Yang mana sangat kecil kemungkinan ya, seorang bisa berpikir atau menilai bahwasanya tempat itu ada gerakan khusus. Ya. Karena di tempat orang-orang berkumpul, tempat orang-orang lalu-lalang, ya, biasa dilakukan di situ. Sehingga orang tidak akan curiga kalau misalkan ada kaum muslimin kumpul di situ. Nah, kaum muslimin tidak akan curiga. Ya, karena situ tempat yang ramai. Wa inna masyakal kufaru fi wujudi makanin yaltaki fihi al-muslimun. Kana kullu alladhi tuqtaq. Tuwassilu ilaihi annahu yaltaki bihim fi darin inda Safa. Ketika orang kafir mulai ragu dengan adanya tempat di mana kaum muslimin berkumpul, maka mereka mencari di mana. Cari-cari di mana, enggak mungkin mereka diam saja sendiri-sendiri, pasti mereka memiliki tempat berkumpul. Nah, inna mura'at as-sirriyyati wal kitman fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wadhihatun fi mawaqif katsirah minha hadzal mawqif. Saya menjaga rahasia, rahasia dalam dakwah, dalam hal-hal yang ada maslahat di dalam yang untuk menjaga rahasia tersebut, itu sudah banyak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam banyak kesempatan, diantaranya kesempatan ini. Pembahasan selanjutnya al-mabhatsu al-khamis wal ashrun, pembahasan yang ke-25 yaitu al-hijratul ula ilal habasyah, hijrah pertama ke negeri Habasyah. Yadkur Al-Profesor Abdullah At-Tayyib Tibatihi, disebutkan oleh seorang profesor yang bernama Abdullah At-Tayyib dalam pembahasan ilmiah yang judulnya Hijrah ke Negeri Habasyah dan apa yang tersembunyi di baliknya dari berita-berita. Yang mana pembahasan ini disampaikan oleh beliau dalam seminar atau simposium ilmiah yang ketiga dari yang diadakan oleh Universitas Malik Suud di Mamlakah Arabia Saudi. Nah, Di situ disebutkan bahwasanya anna hadhihi hijrata kanat ila manatiq min as-Sudan al-hali. Ya, bahwasanya hijrah tersebut itu sampai ke daerah di negeri Sudan sekarang. Ya. Wa dzakara adillatan tarikhiyatan wa jighrafiyatan li tad'imi ra'yihi. Dan beliau Profesor Abdullah Thayyib ini menunjukkan dalil-dalil baik secara sejarah maupun historiografis untuk mendukung pendapatnya bahwasanya hijrah tersebut melewati negeri Sudan sekarang atau di daerah sekitar Sudan, artinya kerajaan Najasyi ini di Afrika ya, atau di daerah Sudan lebih tepatnya di negeri Sudan. Kanat bidayatul istihadat fi awasit au awakhir sanat ar-rabi'ah min an-nubuwah bada'at dha'ifah. Penyiksaan, penganiayaan yang terjadi yang diberikan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin ya, itu mulai melemah pada pertengahan atau pada akhir tahun keempat dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumalam tazal fi ziyadin yauman yauman wa syahran syahran. Setelah melemah meningkat lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan, hatta istaddat wa tafaqamat fi awasit sanatil khamisah. Sampai memuncak. Penyiksaan dan penganiayaan tersebut pada pertengahan tahun kelima. Hatta nababihim al-maqam fi Makkah. Sampai-sampai kaum muslimin ketika itu sudah tidak betah lagi ya, untuk tinggal di Makkah. Wa'awazathum ayyufakiru fi hilatin tunjihim min hadzal 'adzabil alim. Dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri ya, dari penyiksaan yang tiada henti ini. Wa fi hadzal waqtil 'asib nazalat suratul kahfi au nazalat suratul kahfi rududan 'ala as'ilatin tarahaha al musyrikuna 'ala nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu pula turunlah surat Al-Kahfi sebagai balasan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Walakinnaha istamalat ala salati kisos. Dalam surat Al-Kahfi terdapat tiga kisah ya, yang mana tiga kisah ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin untuk hijrah dan untuk bersabar ya, terhadap fitnah, bala, cobaan yang menimpa mereka. Fiha isyaratun balighatun minallahi ta'ala ila ibadihil mu'minin. Yang mana dalam surat Al-Kahfi tersebut terdapat isyarat-isyarat ya, yang balighah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya kaum mukminin. Fakih suatu ahli Al-Kahfi diantaranya kisah penghuni gua. Tursidu al-mu'min ilal hijrati min marakizil kufri wal udwan hina makhafat al-fitnati ala din mutawakilan ala Allah azza wa jal. Dalam surat Al-Kahfi ya, yaitu pada kisah pemuda yang masuk ke dalam gua yang mencari tempat berlindung ini mengisyaratkan kepada orang-orang mukmin untuk hijrah dari tempatnya orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, hina makhafat al-fitnah ala din, ketika khawatir terfitnah agamanya. Ya, ini juga bisa kita ambil pelajaran ketika kita tinggal di suatu tempat yang mana tempat tersebut dikelilingi oleh kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mampu untuk meredamnya, tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkan agama kita, diri kita, yaitu dengan berhijrah, yaitu lintiqal, pindah ke daerah yang engkau bisa menunaikan ibadahmu dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkilan Allah dengan diiringi tawakkul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu disyaratkan dalam ayat yang ke-16, wa idza atazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatin wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Apabila kalian ingin memisahkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke gua, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala yansur lakum rabbukum min rahmatih, Allah limpahkan untuk kalian dari rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan akan menyediakan, menyiapkan untuk kalian dari urusan kalian berbagai kemudahan. Nah, dan juga dalam surat Al-Kahfi di situ ada kisahul Khadir wa Musa yang bisa diambil pelajaran juga oleh kaum muslimin. Tufidu anna zurufa la tajri wa la tantiju hasba zahiri daiman. Bahwasanya sebuah kondisi itu tidak melulu atau tidak, kadang tidak sesuai dengan prediksi kita secara zahir. Kita melihat dia adalah seorang yang membenci Islam, membenci dakwah secara zahir, atau kita lihat dia adalah seorang pelaku maksiat, minum khamr, berzina, ada tatonya di mana-mana. Secara zahir kita lihat, wah ini orang sudah kemungkinan lah, gitu ya, menganggapnya. Nah, dalam kisah Khadir dan Musa bisa diambil faedah bahwasanya segala sesuatu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita secara zahir. Barubama yakunu al-amru ala khilafi zahir. Terkadang hal tersebut menyelisih yang nampak. Yang nampak kita A, ternyata B. Nah, fa fiha isyaratun latifatun ila anna al-ijtihad al-qa'im bidal muslimin sayurfa'u qariban. Dalam kisah Musa dan Khadir yang turun di Mekah ketika itu kepada kaum muslimin, terdapat isyarat yang sangat lembut yang menunjukkan bahwasanya penyiksaan yang terjadi pada kaum muslimin, penganiayaan yang mereka rasakan dari orang-orang musyrikin, sayur fa'u qariban, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Dan dalam surat Al-Kahfi juga di situ ada kisah Zulqarnain. Mana dalam kisah Zulqarnain ini bisa diambil faedah oleh kaum muslimin di Mekah ketika itu, annal arda lillah yurithuha min ibadihi may yasha. Bahwasanya bumi Allah itu akan diwariskan kepada hambanya yang dikehendaki. Wa annal falaha innama huwa fi sabilil iman dunal kufur. Bahwasanya kemenangan itu innama huwa fi sabilil iman, bagi orang yang menempuh jalur keimanan, bukan kekufuran. Wa anna allaha la yazalu yab'ath min ibadihi baina awanatin wa ukhra man yaqumu bi inja'i du'afa min ya'juji wa ma'juj min ya'juja wa ma'juj dzalika az-zaman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus seorang dari hambanya, baik dari satu waktu ke waktu yang lainnya, untuk menolong para du'afa, para kaum muslimin yang lemah, menolong mereka dari Ya'juj dan Ma'juj di zaman itu. Karena Ya'juj dan Ma'juj akan ada setiap sepanjang zaman sifatnya. sifatnya mirip-mirip. Nah, maka dalam kisah Zulqarnain mereka kaum muslimin mengambil faedah dari situ, ya, bahwasanya tenang saja, ya, akan datang seorang yang Allah utus untuk menolong kita. Ya. Nah, dalam ayat surat Al-Kahfi disebutkan tentang Zulqarnain, inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa. Ya. Soalnya kami memberikan kekuatan, ya, kepadanya di muka bumi. Ya. Makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa. Kami berikan kepadanya, pada Zulqarnain, segala sesuatu yang bisa mencapai tujuan. Ya. Sebutkan oleh para ulama mufassirin, sababan di sini sebutkan sebagai ilman, ada yang menyebutkan dengan lughah, ya. Sehingga Zulqarnain ini bisa menguasai banyak sekali bahasa, ya. Setiap kali datang ke suatu tempat, maka dia bisa berbicara dengan bahasa kaum yang tinggal di tempat tersebut, ya. Dan lain sebagainya dari apa namanya, makna dari tafsir ayat ini. Wa annal haq bi irthil ard innamahum ibadullah as-salihun. Yang berhak untuk mendapatkan, untuk tinggal di muka bumi ini adalah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka tidak bersalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan sudah dekat. Summa nazalat surah Az-Zumar tusyiru ila al-hijrah wa tu'lin bi anna ardallah laysat bi dayyiqah. Kemudian turun juga surat Az-Zumar Makkiyah, ya, yang turun di Mekah, yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin hendaknya dia hijrah, meninggalkan kampung halaman, dan memberitakan bahwasanya bumi Allah itu tidak sempit, luas. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Bahwasanya bumi Allah ini sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar mereka akan diberikan balasan, ya, bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa hitungan. Di hadhihi dzuruf kanat hijratul muslimin ila habasah firaran bidinihim min biladil fitnah ila biladil aman. Dalam kejadian ini, hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin ke negeri Habasah dalam rangka firaran bidinihim, untuk menyelamatkan agama mereka dari negeri fitnah, negeri yang penuh dengan fitnah, kepada negeri yang aman. Nah, kisah ini jemur. Bisa aja. Itu aja. Nah, alhamdulillah, ya, kita hidup di negeri yang aman, ya, yang mana kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk berdakwah, ya, menyampaikan ilmu, membuat halaqah ilmu. Nah, bahkan nggak punya yayasan, nggak punya apa-apa, dia bisa bikin rumah belajar sendiri, ya, untuk anak-anak mereka. Nah, ini merupakan kemudahan dan nikmat yang harus kita syukuri. Ya, bayangkan kaum muslimin ketika awal-awalnya, ya, geriban, asing, ya, tertindas. Ya, ya. Sekarang kita menikmati. Maka harus kita syukur nikmat tersebut. Bahkan tidak hanya itu saja. Di zaman sekarang, di negeri-negeri yang lainnya sulit untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk seorang yang diberikan ilmu berdiri di atas podium atau duduk di meja seperti ini menyampaikan ilmu salafiyah khusus tentunya. Nah, di negeri-negeri yang lainnya, kalau mau bikin majelis taklim harus ada lisensi, harus ada surat izinnya, dan itu harus sesuai dengan ketentuan di negeri. Biasanya harus punya ijazah yang pertama. Yang kedua bukan hanya ijazah saja, tapi ijazah dari universitas atau kampus yang kita kenal dengan kebid'ahan, kesyirikan, sufiyah, asyariyah. Sulit negeri-negeri yang lain, Aljazair, Sudan, Maroko, Afrika, negeri-negeri yang lainnya, bahkan di Asia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, mereka mempersyaratkan minimal-minimalnya memiliki ijazah dari Al-Azhar, baru dia bisa berdakwah, baru dia bisa membuat halaqah ilmu. Kalau tidak, sudah disikat, ditangkap polisi, ditanyakan. Alhamdulillah kita nggak pernah ditanya seperti di Indonesia. Mau bikin taklim silakan, bahkan ada yang bikin Idul Fitri 7 hari sebelum waktunya, dibiarkan saja, macam-macam. Maka kita bersyukur dakwatul haq masih bisa kita rasakan kenyamanannya, kemudahannya, tidak seperti di zaman awal-awal Islaman. Maka kita masih kita syukuri dengan hadir di majelis-majelis ilmu, bersemangat, walaupun apa yang disampaikan mungkin sudah pernah terulang berkali-kali, walaupun apa yang mungkin disampaikan terlalu tinggi bahasanya, walaupun apa yang disampaikan mungkin tidak dipahami olehnya, minimal dia datang di halaqah ain, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada yang duduk di sini. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nakafi ila huna, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlu al-jalil.